Sirke sanetain ngerasa yang rindu kewala dusing tain si deket-deketan sebet yening tanang sing banin nyambatang ulian beli sekadi duit yening beli ngejohin takut pesan kilangan yening pakin beli takut nyakitin beli sadar boyo beli harapan hati di sadar solah beli ngai adi sing nyaman yenda diban ngelebang yenda diban nyudang apang sing anu ada rasa semeni beli rindu petang bakat anggun kena apa keside beli lakar ngelah kene sakit ni besnai nanti sing tawa sakit kena nanang rindu pedidi apa ben rindu ne sing kewala sing anu ada rasa semeni beli rindu petang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan.